الحمد لله من كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبر بنا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد melanjutkan تعليق dari الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب rahimahullah dalam Fathul Majid beliau sebutkan atau dinukilkan dari Qurratul Ayun qala rahimahullah wa min tawassulillahi dan termasuk tawassul kepada Allah adalah tawassul bi asma'ihi wa sifatihi yaitu kedekatan yang diharapkan atau jalan yang diinginkan oleh mereka orang-orang saleh wali-wali Allah SWT yang diibadahi oleh kaum musyrikin ya mereka mengharapkan jalan yang paling dekat menuju kepada Allah SWT untuk mencapai ridha Allah kecintaannya. Nah, di antara bentuk tawassul tersebut adalah tawassul dengan nama-nama dan sifatnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah nama-nama yang bagus pada puncak kebagusan. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan asmaul husna. Wa kama warada fil adhkar al-ma'thurah min at-tawassul biha, dan juga sebagaimana yang telah disebutkan dalam zikir-zikir yang teriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa tawassul dengan nama-nama Allah fi da'awat dalam doa-doa beliau kaqalihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di antaranya doa beliau sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'u samawati wal ardi al-dzal jalali wal ikram. Ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu bi anna lakal hamda, bahwa bagimu lah segala puji, tiada sembahan yang benar ibadahi selain engkau al-mannan, engkau lah yang maha memberikan karunia, yang menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung lagi maha mulia. Wa qawlihi, dan juga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad was-samad alladhi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku mohon kepadamu bahwa engkau lah sembahan, tiada sembahan yang benar kecuali engkau yang maha esa, tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara denganmu ya, atau setara dengannya, yaitu Allah SWT. Bertawassul dengan ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya, kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalika min al-a'mal as-shalihah al-khalisah, dan yang lainnya dari amal saleh yang murni. Alati lam yashubha syirkun, yang tidak tercampuri dengan kesyirikan. Fatawassulu ilallahi huwa bima ihibbuhu wa yardah. Maka tawassul kepada Allah itu adalah dengan amalan yang Allah cintai dan Allah ridai. La bima yakrahuhu wa ya'bah, tidak dengan apa yang Allah benci dan Allah enggan dengannya. Minasyirkil ladzi nazahu nafsahu, berupa kesyirikan. Ya, contohnya yang Allah tidak menyenangi, Allah membencinya, ya, bahkan Allah murka, tawassul dengan kesyirikan. Alladzi nazzaha nafsahu anhu, yang Allah sucikan dirinya dari kesyirikan tersebut. Fi qaulih, dalam firman-Nya, subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Juga firman-Nya, wa qaulihi, subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah. Dan sungguhnya bukanlah aku termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Ya, perkataan Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qawlihi fil inkar, juga firman Allah SWT ketika mengingkari, ala man ittakhadha syufa'a, mengingkari orang yang mengambil pemberi syafaat, ya, menjadikan antara dia dan Allah perantara yang diharapkan akan memberikan syafaat untuk dia di hadapan Allah SWT. Ya, mereka menyetarakan Allah SWT seperti layaknya penguasa dunia, ya, raja-raja dunia yang membutuhkan perantara, ya, atau apabila rakyat ingin, orang kecil ingin sampai menyampaikan hajatnya kepada para penguasa, membutuhkan perantara yang bisa memberikan syafaat. Ya, nah, ini logika mereka menyandarkan atau menyamakan, menganggap Allah SWT layaknya raja-raja dunia tersebut. Nah, ini bentuk kesyirikannya. Ya. Sementara Allah SWT Maha mendengar doa. Ya. Allah SWT tidak butuh perantara-perantara. Pun ketika Allah memberikan kesempatan hambanya, ahlu tauhid, untuk memberikan syafaat kepada Rasulullah dan yang lainnya, ya, itu adalah murni Allah ingin memuliakan hamba tersebut di hadapan makhluknya nanti di mahsyar. Ya, Allah mampu untuk langsung memberikan rahmatnya kepada hamba. Allah mampu untuk tanpa diminta oleh siapapun, tanpa memberi syafaat, Allah ya, memberikan segala permintaan hamba. Namun Allah ingin memuliakan seorang yang memberi syafaat tersebut, ya, menjadi perantara kepada Allah tersebut, yaitu para ahli tauhid dan terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat al-kubra atau syafaatul udma, yaitu ketika di mahsyar. Ya, Allah ingin memuliakan kedudukan beliau di hadapan para makhluk. Nah, inilah hakikat syafaat. Bukan Allah yang butuh perantara untuk sampainya hajat makhluk, keinginan makhluk kepadanya subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, sementara pemeluk kesyirikan, mereka menjadikan apa yang mereka harapkan syafaatnya itu antara dirinya dengan Allah SWT adalah orang-orang yang tidak pantas memberikan syafaat, pun dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya. Padahal tadi kita sebutkan bahwa yang memberikan syafaat itu adalah orang-orang yang Allah ridhai dan Allah izinkan. Karena memang tujuannya adalah Allah ingin memuliakan hamba-hamba tersebut di hadapan makhluknya. Ya, Allah menunjukkan kedekatan makhluk tersebut dengan dirinya. Ya, makhluk yang memberikan syafaat tadi, misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tunjukkan kedekatan beliau terhadap Allah SWT. Allah tinggikan di hadapan para makhluk yang lainnya, sehingga hanya beliau yang mampu memberikan syafaatul udhma atau syafaatul kubra ketika manusia di mahsyar nanti. Iya. Nah, mereka, sekali lagi kita kembali kepada penjelasan di sini, orang-orang musyrik meminta syafaat kepada orang-orang yang misalnya yang dimintai pun itu saleh, ya, wali Allah misalnya, para nabi, para malaikat, ya. Namun caranya salah dan dia sendiri terjatuh ke dalam kesyirikan. Bagaimana syafaat akan bermanfaat? Ya. Allah mengatakan, "Qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah, apakah kalian akan menyampaikan berita kepada Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, dengan apa yang tidak diketahui oleh Allah yang ada di langit dan di bumi ini? Ya. Apakah kalian ingin menyampaikan kepada Allah seperti itu, padahal Allah adalah Maha mengetahui segalanya, ilmunya meliputi seluruh makhluknya? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, ya, retorik atau al-istifham ingkari. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi tidak mungkin ada sedikit pun yang terlewatkan di alam semesta ini tentang Allah SWT. Apa? Kepada dari Allah SWT. Allah Maha luas ilmunya, mengetahui segala sesuatu. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun, Maha Suci Allah, Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa amsalu hadhil ayat fil Qur'an katsirun. Ayat yang serupa ini dalam Al-Qur'an sangat banyak. Ya'muru ibadahu bi ikhlasil ibadahlah. Allah memerintahkan hambanya untuk mengikhlaskan ibadah. Wa yanhahum 'an ibadati ma siwa. Melarang mereka untuk mengibadahi yang selainnya. Wa ya'dhumu 'uqubatahu kama qad jara 'alal umam al-mukadzibah lirrusul. Atau ya'dhim 'uqubatahu juga bisa. Dan Allah memberatkan hukuman kama qad jara 'alal umam al-mukadzibah lirrusul, sebagaimana yang telah terjadi pada umat-umat yang merustakan para rasul. Fima ja'ahum bihi. Ya, menustakan rasul pada apa yang mereka bawa dengannya, minat tauhid, berupa tauhid, wa nahyi anis syirik, dan larangan dari kesyirikan. Mereka dustakan, ya, mereka ingkari, mereka tentang. Fa auqa'allahu ta'ala bihim ma auqa'a, maka Allah pun menimpakan kepada mereka apa yang ditimpakan kepada umat-umat yang mendustakan para rasul sebelumnya. Kaqaumi Nuh, seperti orang yang kaum yang mendustakan Nuh alaihissalam. Wa'ad, kaum Nabi Ad, kaum Ad. Wasamud, ya, wa nahwihim, dan yang lainnya. Fainahum asaw rasul fima amaruhum bihi, karena mereka bermaksud kepada para rasul yang fima umiru bihim, ya, pada apa yang mereka diperintahkan bihi untuk menyampaikannya, minat tauhid, berupa tauhid. Wa tamassaku bisyirki, bahkan berpegang teguh dengan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Wa qalu linuh, ya, dan kaum Nabi Nuh justru mengatakan kepada nabinya, wa ma naraka taba'aka ila alladziina hum aradhiluna badi'ar ra'i. Ya, tidakkah kami melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali orang-orang rendahan kami? Ya, pendek akal-akal mereka. Ya, kalau orang mulia, katanya, orang yang cerdas, tidak akan mengikutimu. Lihat, ya, pengingkaran, penghinaan dari kaum Nuh alaihissalam. Padahal beliau berdakwah bertahun-tahun. Ya, 950 tahun. Ya. Siang malam, laila wa naharo, sirun wa jiharo, ya, bunyi-bunyi dan terang-terangan. Namun yang didapatkan adalah pengingkaran. Wa qalu lil Yahud, dan kaum Nabi Hud mengatakan kepada Hud, ma ji'tana bibayyinatin wa manahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Tidaklah engkau datang dengan keterangan, ya, tidaklah engkau datang dengan bukti. Jadi omong kosong, kata mereka. Dan kami tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami demi mengikuti ucapanmu. Dan tidaklah kami melihat akan beriman kepadamu, akan menjadi orang mukmin bersamamu. Al-ayat dan ayat-ayat yang lainnya. Wa qalu li salih, juga kaum salih kita perhatikan. Qad kunta fina marjuwa qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una Ya, dahulu engkau ini termasuk orang yang kami harapkan. Namun setelah engkau menyerukan tauhid, melarang dari syirik, ya, engkau bukan orang-orang yang terhormat di kalangan kami. Jadi soal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sejak dahulu memang terkenal, ya, sebagai orang-orang yang disegani, sebagai orang yang disegani di kaumnya, orang yang mulia. Namun ketika mendakwahkan tauhid, ya, mereka mengingkari apa yang didakwahkan oleh beliau karena sebab tauhid tersebut, ya, karena dakwah tauhid tersebut. Apakah engkau menghalangi kami, melarang kami, an-na'budu ma ya'budu aba'una, untuk beribadah, mengibadahi apa yang diibadahi oleh orang tua nenek moyang kami, ya. Wa qalu li Syu'aib, ya, as-salatu ka ta'muruka an-natruka ma ya'budu aba'una. Ya, dan demikianlah generasi demi generasi, umat demi umat, mereka, ya, zaman dahulu mendustakan para rasul. Fatadabbar ma qasallahu ta'ala fi kitabih, maka perhatikan apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya ini. Mimma da'at ilaihi rusul, terhadap apa yang diserukan, didakwahkan oleh para rasul. Wa ma auqa'a biman asahum, dan apa yang Allah timpakan terhadap orang-orang yang mendustakan mereka. Fa inna Allah ta'ala aqama bihil hujjah, sungguhnya Allah akan menegakkan hujjah, ya, ala kulli musyrikin ila yaumil qiyamah, kepada setiap orang musyrik sampai hari kiamat nanti Allah tegakkan hujjah, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk keluar dari hukum tauhid, menentangnya, kemudian tenggelam dalam kesyirikan. Tidak ada alasan bagi mereka. Wa ma warada fi ma'nal ayah an Ibn Mas'ud, adapun yang datang tafsir dari Abdullah bin Mas'ud, dari mana ayat yang pernah kita singgung waktu itu di awal pertemuan membaca bab ini, yaitu ayat ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ya, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Mas'ud menafsirkan, kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jin fa aslamal jin wa tamassaka haula'i bidinihim. Dahulu manusia sebagian ada yang beribadah kepada jin. Kemudian jin itu masuk Islam, namun manusianya masih juga memegang keyakinan mereka beribadah kepada jin-jin tersebut yang telah masuk Islam. Nah, tafsir ini fainahu la yukhalifu ma taqaddama, tidak bertentangan dengan apa yang telah lalu, penjelasan telah lalu. Li'anna hadhil ayah hujjatun ala kulli man da'a ma'allahi waliyan minal awwalina wal akhirin, karena ayat ini adalah hujjah, bantahan kepada setiap orang yang berdoa bersama Allah, ya, para wali bersama Allah juga menyeru berdoa kepada para wali, baik dari kalangan al-awwalina wal-akhirin, orang zaman dahulu dan, ya, dan akan seterusnya. Setiap orang yang berdoa mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kama qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala fi hadil ayah, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam tentang ayat ini. Wa hadil akwal kulluha haqqun, seluruh tafsir-tafsir ini benar. Final ayat ta'ammu, ayat tadi itu dalam surat Al-Isra, ya, umum maknanya mencakup mengkana ma'buduhu abidan lillahi, yaitu setiap yang diibadahi adalah hamba Allah, malaikat, para nabi, orang-orang saleh, para wali, ya, mereka itu yang diibadahi oleh orang-orang ahlu syirik sebenarnya mengharapkan kedekatan kepada Allah dengan berbagai jalan yang bisa mendekatkan, mencapai ridha Allah, kecintaannya dengan jalan yang paling dekat. Ya. Jadi mencakup siapa saja dari orang soleh yang diibadahi, mereka tidak ridha dengan peribadahan tersebut. Ya. Sawan akana minal malaikah wal jin au minal bashar, baik dari kalangan malaikat, jin atau manusia. Ya, ini semakin menegaskan kepada kita tentang makna ayat yang disebutkan oleh musannif, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu yang didoa, yang dipanjatkan doa kepada mereka, yang diseru bersama Allah, ya, sebenarnya mengharapkan kepada Allah jalan kedekatan, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling dekat. Ya. Nah, kita kembali ke Fathul Majid. Ayat ini yubayyinu anna hadza sabilul anbiya wal mursalin, menjelaskan firman Allah ini bahwa inilah jalan para nabi dan para rasul. Wa man tabi'ahum minal mu'minin, dan jalan siapapun yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang mukmin, yaitu apa? Mengharapkan kedekatan, jalan yang paling dekat kepada Allah. Ya, itulah jalan mereka. Sehingga mereka melaksanakan berbagai ketaatan. Tauhid terutama, yaitu sebagai ketaatan yang paling besar. Ya. Mereka melaksanakan yang wajib sampai yang sunnah, berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dan menjauhi berbagai hal yang bisa membuat jarak, memisahkan diri atau menjauhkan dari Allah SWT, yaitu kemaksiatan, berbagai kemaksiatan, syirik dan seluruh kemaksiatan. Ya. Ini jalan para nabi, para rasul, dan yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang mukmin. Qala Qatadah. Qatadah Ibnu Di'am As-Sadusi mengatakan rahimahullah, taqarrabu ilaihi, mereka mendekatkan diri kepada Allah, bi ta'atihi wal amal bima yurdhih, dengan ketaatan dan amal yang bisa membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketaatan yang paling besar adalah tauhid, mengikhlaskan iman. Ya. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qara'a Ibnu Zaid. Ya, Ibnu Zaid membaca ulaikal ladzina tad'una, begitu ya. Ulaikal ladzina tad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ta'ayyuhum aqrab. Jadi dengan ta mudhara'ah. Ulaikal ladzina tad'un. Ya, Ibnu Zaid membaca dengan qira'ah ini. Adapun yang dalam mushaf kita, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna, dengan ya mudharah pada kalimat yad'un. Ya, Ibnu Zaid membaca dengan tad'un. Jadi kalau demikian artinya mereka itu yang kalian seru. Ya. Mereka itu yang kalian seru. Wahai ahlu syirik, ya, para pemeluk kesyirikan, mereka itu para nabi, para wali, ya, malaikat-malaikat mengharapkan kepada Rabbnya wasilah, jalan, ayyum aqrab, mana yang paling dekat untuk bisa mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Al-Imad Ibnu Katsir, qala Al-Imad Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menafsirkan wa hadza la khilafa fihi bainal mufassirin. Ini tidak diperselisihkan. Tidak diperselisihkan antara ahli tafsir. Wa dzakarahu an aiddatin min aimmati tafsir, dan beliau menyebutkan beberapa tafsir dari para imam tafsir. Ya, kita baca footnote. Yakni setelah ayat itu, ulaika alladzina tad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab, yakni ana jami'al salihin, ana jami'al salihin alladzina yad'uuhum al-musyrikun, mereka itu seluruh orang-orang saleh yang dipanjatkan doa kepada mereka oleh orang-orang musyrik, yang orang-orang musyrik berdoa kepada mereka. Ya. Dari kalangan para nabi dan yang lainnya itu, wa istaghitsu nabihim, dan orang-orang musyrik itu beristighatsah, minta pertolongan kepada mereka, imma tawassulan, baik sebagai perantara saja, ilallah, kepada Allah, liyaqdhiya hawaijahum, agar orang soleh ini ya menunaikan apa hajat mereka kepada Allah, agar Allah segera menunaikan, mengabulkan hajat mereka. Ya. Wa ima istiqlalan, perhatikan, berarti kelompok yang pertama ini mereka berdoa ya kepada Allah hanya saja meminta tawassul, ya, menjadikan perantara antara dia dengan Allah SWT. Perantaranya siapa? Orang-orang soleh. Namun caranya salah. Dia minta, ya, saat ini ketika mereka telah wafat, dimintai, diseru namanya, ya, ini bagian kesyirikan. Dan dia sendiri juga telah melakukan kesyirikan-kesyirikan yang lain. Dia mengira dengan itu Allah lebih akan mendengar doanya, sehingga akan terijabahi. Beda kalau dia sendiri berdoa kepada Allah. Dia merasa dirinya ini siapa, tidak memiliki kedudukan di sisi Allah SWT, sehingga dia perlu menjadikan orang lain yang dia kira dekat kedudukannya kepada Allah untuk sebagai perantara. Nah, atas dasar penjelasan ini, sebagaimana tadi kita singgung, dia, ya, menurut analogi dia, menyerupakan Allah dengan para pemimpin dunia ini, presiden, orang-orang penting. Seolah ketika butuh hajat kepada mereka harus melalui asprinya, asisten pribadi yang bisa memberikan perantara. Ya. Mereka menjadikan Allah layaknya seperti itu, menyerupakan Allah dengan penguasa dunia, raja-raja dunia, orang yang memiliki kedudukan di dunia. Nah, ini pun cacat, sisi lain yang mencacat tauhidnya. Ya, sisi lain yang mencatat tauhidnya. Wa ima istiqlalan, atau istiqlalan, ya, tidak menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat, ya, ini perantara tadi itu, ya, sebagai tawassul. Namun istiqlalan terpisah, maksudnya apa? Bian yatlubu minhum, yaitu minta kepada mereka secara langsung, bukan kepada Allah, bukan minta mereka menjadikan perantara, menyampaikan hajat dan keperluannya kepada Allah. Tidak, namun mereka langsung meminta kepada orang-orang soleh tersebut. Qadha'al hajah, ya, meminta kepada mereka agar menunaikan hajat mereka, menunaikan, memenuhi kebutuhan mereka. Mu'taqidin bi'anallaha wahabalahum takwin atau tasarruf, mereka meyakini bahwa Allah telah mengkaruniakan kepada hamba-hamba soleh tadi yang mereka doai itu, yang mereka mintai, takwin wa tasarruf, Allah telah mengkaruniakan kepada mereka kemampuan, ya, untuk menciptakan, ya, kekuatan, ya, kesaktian, ya, wa tasarruf, dan berbuat sesuatu terhadap alam semesta ini. Ya, ulaika salihun mustaghiluna bi anfusihim, padahal mereka itu orang-orang saleh, para nabi dan yang lainnya, para wali, mereka sibuk bi anfusihim, dengan diri mereka sendiri, yad'unallah, ya, untuk memohon kepada Allah. Mereka sendiri sibuk, ya, mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah, mereka sendiri takut terhadap azab Allah. Ya, bagaimana mereka memberi kemampuan seperti itu, sebagaimana yang mereka yakini. Nah, ini lebih parah dari yang pertama tadi. Ya. Yada'una Allah laha wa tawassaluna ilaihi. Ya. Mu'taqidina bi anna Allah wa habalahum at-takwin wa tasarruf. Ulaika salihun. Ya, mustaghiluna bi anfusihim yada'una Allah laha wa tawassaluna ilaihi bi ibadatihi mukhlishina lahuddin. Ya, mereka sendiri berupaya mencari jalan kedekatan kepada Allah dengan ibadah-ibadah mereka itu, ya, dengan mengikhlaskan agama. Ya, bagaimana kemudian sempat memikirkan orang-orang yang berdoa kepadanya? Tahu saja mungkin tidak. Tahu saja kalau ada orang yang beribadah kepada mereka, ya, mungkin tidak mereka. Dan bahkan bisa dipastikan orang-orang soleh telah mati, tidak mendengar seruan doa yang dipanjatkan kepadanya. Ya. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang lebih sesat? Orang yang beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mengijabahi. Ya. Tidak bisa mendengar, bagaimana bisa mengijabahi? Ya. Khaifina 'adzabah, rajina rahmatah. Mereka dalam keadaan takut terhadap azab Allah dan mengharapkan rahmatnya. Wa dalam yang melikulan fusim naf'awala daf'adharrin dhurrin. Seandainya mereka tidak mampu, tidak menguasai untuk diri mereka kemanfaatan, tidak pula bisa menafikan kemadharatan, fa kaifa yamlikuna li gharihim? Bagaimana mereka menguasai untuk orang lain dharran au naf'a, kemadharatan au kemanfaatan? Ya, untuk dirinya sendiri enggak bisa mengusahakan, bagaimana akan memberikan, mengusahakan untuk orang lain? Allahu a'lam bissawab.